Mitra bisnis, dalam perbincangan sebelum ini, Quick Yanggi menanggapi adanya data 158 kepala daerah terjerat korupsi akibat mahalnya biaya dalam pola pemilihan langsung. Menurutnya, dampak dari mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon pejabat dalam pola pemilihan langsung tidak saja terjadi di daerah, tetapi juga terjadi di tingkat pusat. Dan untuk membahas apakah dampak itu terjadi di tataran pejabat eksekutif atau legislatif, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, dalam perbincangan sebelum ini, Bapak mengindikasikan bahwa mahalnya biaya yang harus ditanggung seorang calon pejabat dalam pola pemilihan langsung tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga terjadi di level pusat. Seperti apa ceritanya, Pak? Di tingkat pusat dalam arti DPR pusat. Atau yang mau jadi menteri. Mau jadi menteri tidak, saya kira. Tidak nyokok presidennya, tidak. Tetapi yang menjadi anggota DPR kan begitu semua. Ya nggak semua, tapi bagian terbesar. Banyak sekali anggota DPR juga, ya hampir semuanya. Pemilu kada, pemilu apapun juga itu kan mengeluarkan biaya banyak, sehingga kalau terpilih harus dibayar kembali. Sehingga menggunakan kekuasaan itu untuk korupsi. Jadi aturan anti korupsi sebaik apapun tidak akan mampu mengatasi masalah ini ya Pak Quick? Oh iya, dan juga mentalnya sudah korup, tergantung korup. Mentalnya sendiri menganggap korupsi itu bukan sesuatu kejahatan, bukan sesuatu yang jelek. Yang normal, seperti sekarang ini kan kita saksikan. Koruptor ditangkap, lalu kemudian senyum mengacungkan jempol, itu gimana itu? Lalu tertawa lebar di depan majelis hakim, jadi sudah rusaknya sudah sampai, sudah luar biasa. Nah, seperti orang sakit, kalau udah parah ya mesti dipotong kan. Tapi Pak Quick, bukankah perumpamaan memotong bagian tubuh yang sakit seperti itu memang sudah dilakukan dengan membongkar dan menangkapi pejabat yang korup? Oh iya, tidak cukup begitu. Justru itu tidak dilakukan. Justru itu lebih baik tidak dilakukan. Kalau ada diktator yang baik, dia buat apa menghambur-hamburkan waktu tenaga untuk itu? Dipilah saja. Yang korupsinya sekian jumlah tertentu ke bawah, udah itu lupakan. Enggak mungkin. Menindak semua kan tidak mungkin. Hampir semua terlibat, yang terlibat begitu banyaknya. Jadi itu bukan cara. Yang lebih efektif dan berjangka panjang adalah lingkungannya yang diperbaiki. Jadi diperlukan upaya yang sangat menyeluruh dan bukan upaya parsial seperti sekarang ya Pak? Ya, betul. Dan bukan kasusnya, tapi akarnya gitu kan. Akarnya dengan sanksi yang tegas. Demikian Quick Yanggi. Saya Dinda Natasha.